Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, kasus penyerangan warga Islam Syiah di Madura oleh sekelompok orang yang mengakibatkan 2 korban tewas, semakin menguatkan pendapat internasional bahwa pemerintahan SBY gagal melindungi kaum minoritas. Sebelumnya juga banyak terjadi kekerasan yang berlatar belakang agama dan kaum minoritas, seperti penyerangan jemaah Ahmadiyah dan kasus gereja Yasmin Bogor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Program Studi Bidang Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada, Zainal Abidin Bagir. Pak Zainal, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ya, saya kira nggak keliru kalau dibilang gagal. Karena jelas ada beberapa hal yang ada tanda-tanda mau terjadi kasus-kasus seperti itu, tapi tidak bisa ditangani dan kemudian terjadi sampai jatuh korban. Misalnya kayak kasus Syiah, sudah jelas ada orang mati, tapi kemudian yang disebut ini soal alirannya. Ini aliran sesat, menyimpang, yang sebetulnya menurut saya tidak relevan. Demikian juga dengan soal Ahmadiyah. Kalau mau bicara data, ada beberapa data yang bisa disebut, tapi yang jelas kelihatan menurut saya adalah intensitas kekerasannya. Ambil contoh yang Ahmadiyah, itu sudah agak lama, tapi tahun lalu itu intensitasnya naik ketika ada 3 orang mati. Yang sekarang juga sudah ada beberapa kasus kecil-kecil sebelumnya, tapi kemarin ada yang terbunuh juga. Itu isyarat yang sangat jelas bahwa ini intensitasnya sudah jauh lebih tinggi dan sehingga harus diatasi dengan lebih serius. Kalau tidak, trennya nanti makin lama makin keras. Dari segi jumlah kasusnya mungkin saja tidak naik secara impresif gitu misalnya. Tapi yang kita lihat jelas trennya intensitasnya makin kuat. Nah lama-lama kita tumpul, kita nggak sensitif lagi kalau ada kekerasan-kekerasan seperti itu. Karena orang sudah mati secara mengenaskan. Itu kita lihat di yang kasus Sikesik maupun Sampang itu orang dikeroyok dan tidak ada aparat keamanan yang bisa menjaga itu. Saya kira berbahaya kalau kita lihat trennya. Makin lama kita makin toleran terhadap kekerasan. Pemimpin banyak tapi yang menjalankan tugasnya dengan baik saya kira memang minim. Menurut Bapak harus dimulai dari mana penyelesaian untuk kasus-kasus seperti ini? Mulai dari antisipasi sebelum ada kasus-kasus seperti yang kemarin itu, kemudian setelah terjadi misalnya sampai ternyata harus ada yang dievakuasi segala macam itu bagaimana diatasi. Nah itu yang saya kira sangat lemah soal penegakan hukum. Kalau hukum betul-betul ditegakkan, sebetulnya sebelum kasus yang kemarin, yang misalnya di Sampang itu kan sudah ada provokasi, ada ujaran kebencian, ada hasutan untuk kekerasan segala macam, itu sudah cukup sebetulnya untuk menunjukkan ada tindak pidana di situ. Nah, tapi tidak ada yang dilakukan, sehingga meledak jadi kekerasan, dan kalau kita lihat juga kekerasannya tidak tiba-tiba, sudah ada tanda-tanda, sudah ada telepon kepada polisi, segala macam, tapi itu tidak ditanggapi dengan semestinya sampai terjadi. Persoalannya adalah penegakan hukum. Saya kira di situ kunci utamanya. Kalau kita bicara soal dasar hukum, itu kita sudah punya dasar hukum yang baik, sudah jelas, itu nggak ada masalah. Dan dalam hal ini sebetulnya Indonesia bahkan lebih progresif dibanding beberapa negara lain, katakanlah di Asia Tenggara. Selain penegakan hukum yang tentu ya di dalam hal ini adalah polisi, itu penting juga dukungan politik ya mulai dari menteri, dari presiden, segala macam yang jelas menunjukkan dukungan bahwa polisi harus bertindak tegas. Karena kadang-kadang kan polisi mungkin bingung ketika di lapangan ada conflict of interest, ada beberapa kelompok masyarakat yang berbeda-beda, kadang-kadang jadi kabur siapa yang salah, harus melakukan apa, apalagi kalau ini terkait dengan isu agama. Dukungan politik itu bisa membantu polisi untuk bertindak lebih tegas dan lebih jernih gitu. Lalu bagaimana Bapak menilai fungsi aparat keamanan sendiri terkait kasus-kasus seperti ini? Banyak faktornya, saya mungkin nggak bisa bicara banyak, tapi beberapa alasan yang biasa disampaikan polisi itu kan misalnya dari mulai soal kuantitas, soal jumlah yang kurang, lalu soal kualitas juga, soal kemampuan polisi untuk menangani kasus-kasus semacam ini. Kemudian ada soal anggaran juga, apakah polisi punya kemampuan dari segi anggaran untuk bertindak secara profesional misalnya. Selain yang menyumbang pada kapabilitas polisi ini, sekali lagi menurut saya ada soal politik juga. Ada kemauan untuk menyelesaikan masalah ini atau tidak. Ya kalau mau tahu lebih jelas, saya kira memang harus diteliti lebih ke dalam lagi dalam internal polisi itu sebetulnya apa yang terjadi ketika ada kasus-kasus seperti ini. Demikian Ketua Program Studi Bidang Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada, Zainal Abidin Bagir. Saya Wendy Lim.